ada pepatah mengatakan mati satu tumbuh seribu. Setelah rugi kau tinggalkan, justru kau yang kesusahan. Kau jatuh di tangan yang salah sekali. Kau kasihan emas demi batu kali. Kau pikir dia yang lebih baik dari saya, padahal nyata-nyata rada. Kau pikir sudah sejauh dari saya, sesantai-santai saja. Harusnya dari awal sujangan, untuk segenggam kau putangan. Sekarang hanya penyesalan yang saya dapatkan. Rasanya buang waktu untuk dapat tipu, namun semua sudah berlalu. Kini buka lembaran baru. Sekarang fokus pada karir, tak usah pikir cinta lagi. Apapun yang terjadi bersyukur, karena bahagia Tuhan sudah. Kau jatuh di tangan yang salah sekali. Kau kasihan emas demi batu kali. Kau pikir dia yang lebih baik dari saya, padahal nyata-nyata rada. Kau pikir sudah sejauh dari saya, sesantai saja. Sayang buka jalan saat masih hutan belantara. Sayang jadi kompas untuk kau tunjukkan arah. Namun setelah kau paham kau pergi mengembara, kini saya hanya bilang sayonara. Kumbar seakan tani yang tengah mati. Kau bukankah kau yang balik cari sejuga. Mau alasan tanya kabar lah, alasan bilang ini itulah. Saya stop ngomong kosong kau. Bilang saja kau rindu sa, kau lagi ingat sa. Terlalu sabut ya rosa, su tahu ya. Kini sapu hidup jauh lebih tenang. Salah kau pergi, salah kau sutrada ada di sini. Ada pepatah mengatakan, mati satu tumbuh seribu. Setra rugi kau tinggalkan, justru kau yang kesusahan. Kau jatuh di tangan yang salah sekali. Kau kasihan